tauhid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Binasta'in 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bi lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa sahbi wal ali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba taqabbal abin wa dahar dahirin amma ba'du. Qala al musannif Syekh Tahir bin Shalih Al-Jazairi rahimahullah taala rahmatal abrar. Nafa'na bi ulumi fid darin amin. Ila qawlihi mal murad bil yad huna. Ya. Benar ya? Apa yang dimaksud dengan tangan di sini? Al-murad bil-yad huna, yang dimaksudkan dengan tangan di sini adalah maknan, suatu makna yaliqu bijalalihi subhanah, yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika al-ayun, begitu juga mata-mata. Jadi tidak berarti tangan, hanya tangan saja, mata, wajah, itu ya yang sudah dibahas minggu lalu. Mata, wajah, tangan itu adalah makna yang layak bagi Allah. Bukan mata, mata seperti mata manusia, bukan. Karena kalau mata seperti mata manusia berarti tidak layak bagi Allah. Karena mata manusia itu lemah. Ya. Sementara Allah jauh dari kata lemah. Mata kita ini kan terbatas dengan ruang dan waktu. Ente bisa melihat apa yang dibalik tembok belakang ana? Kan tidak. Nah, berarti lemah kan? Begitu ya. Ana pakai kacamata, sudah min. Kalau ana lepas, ana enggak kelihatan wajah kalian. Berarti lemah. Iya enggak? Nah, maka yang dimasukkan mata di sini adalah yang layak bagi Allah. Ya apa ya yang layak bagi Allah? Sudah, enggak usah dipikirkan sudah. Bukan berarti Allah punya mata atau mata Allah sama dengan makhluk, tidak. Susah kan? Makanya kita ikut madhab khalaf yang mentakwil ayat ini. Di sini musannif ikut madhab salaf. Madhab salaf itu lebih memilih tafwid. Tafwid itu menyerahkan maknanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Paham? Sudah dibahas di minggu lalu kan? Dua minggu yang lalu ya. Fa'inna kullama yudhafu ilaihi subhanah yakunu ghaira mumathil lima yudhafu ilaihi syai'in min makhlukat. Fa'inna kullama yudhafu ilaihi subhanah. Maka sesungguhnya kullah semua ma yudhafu ilaihi, yang disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakunu ghaira mumathil, tidak sama. Tidak sah, tidak sama. Lima yudhafu ilaihi syai'in min makhlukat, kepada apa saja yudhafu, yang disandarkan, ila syai'in, kepada satu pun minal makhlukat, daripada makhluk. Jadi segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu tidak sama dengan apa yang disandarkan kepada makhluk. Faham ya? Ada ayat wasi'a kursi. Kursi, luas kursinya Allah. Bukan berarti Allah duduk di kursi. Paham? Berarti ketika ente membayangkan kursi, berarti Allah duduk di kursi. Berarti kamu menyamakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk itu duduk di atas kursi. Sementara Allah tidak sama dengan makhluk. Ini kaedahnya. Paham? Jelas ya? Ya kalau misalnya gini ya. Ente duduk di atas kursi. Yang besar ente apa kursinya? Kursinya kan? Iya enggak? Ada apa ente lebih besar daripada kursi? Bisa ente duduk, beli kursi mainan itu anak-anak, ente duduk di situ. Enak enggak? Tidak. Jelas lebih besar kursi daripada kalian. Lah kalau Allah duduk di atas kursi, berarti Allah tidak jadi maha besar. Enggak jadi Allahu Akbar lagi. Karena kursi lebih besar daripada Allah, kan begitu. Nauzubillahi min dzalik ya. Makanya dimasukkan kursi di sini bukan kursi pemahaman kalian, bukan. Paham? Yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala apa? Merujuk kepada ulama. Maksudnya kursi di sini apa? adalah kekuasaan. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursinya luas melebihi luas langit dan bumi. Bukan berarti kursi Allah besar seluas langit dan bumi, mana enggak ada kelihatan. Maksudnya kekuasaan Allah luas meliputi langit dan bumi. Itu. Wa man taqada, dan barang siapa yang meyakini annalahu, bahwa Allah mempunyai yad dan tangan, kaya di syai'in minha, seperti tangan makhluk. Kaya di syai'in minha, seperti tangan makhluk. Aw ainan kadzalik, atau mata juga sama. Meyakini Allah punya tangan seperti tangan kita. Meyakini Allah punya mata seperti mata kita. Fahuwa mimman ghalaba alaihil wahmu, maka dia adalah orang yang dikalahkan oleh angan-angannya sendiri. Alias salah. Paham ya? Mengapa it syabbahallaha bi khalqihi? Dikarenakan dia menyamakan Allah dengan makhluk. Wa huwa laisa kamitslihi syai'un. Sementara Allah tidak sama dengan makhluk. Ini ya, ini kaidah ini penting. Karena akidah yang beredar di luar sana seperti akidah Wahabi. Wahabi itu menyamakan Allah dengan makhluk. Itu yang harus kalian ketahui. Wahabi itu menyamakan Allah dengan makhluk. Allah punya tangan, Allah punya kuku, Allah pakai jubah warna merah, tingginya 30 meter. Dibayangin, ada makhluk tinggi 30 meter pakai jubah merah. Ya, serem enggak? Serem kan? Masuk, ente masuk ke gereja, ada patung Yesus kan, tinggi itu. Berapa? 5, 10, 15 meter. Bagi kita umat Islam takut ngelihatnya. Karena apa? Serem bagi kita. Apalagi tinggi jubah warna merah. Ini kan Dracula namanya. Kata Wahabi seperti itu. Lah kalau ente paham ini, ente gak akan terkecoh dengan pemahaman Wahabi. Ini baru Wahabi, belum Syiahnya. Syiah lebih parah lagi. Belum liberalnya, belum aliran-aliran yang lain. Ini harus kalian kuasai. Paham? Ya, jangan main tok ente bisanya. Ilaman yansabu ma dzakartu fi ma'nal istiwa wal yadain wal a'yun. Kepada siapa kita sandarkan? Kepada siapa kita sandarkan? Ma dzakartahu, apa yang kau sebutkan tadi? Fi ma'nal istiwa, dalam arti istiwa wal yadain wal a'yun. Jadi yang kita bahas barusan makna istiwa, makna yadain, makna a'yun, ini perkataan siapa? Paham? Ini disandarkan kepada ulama siapa? Yunsabu dzalika, disandarkan hal itu ila jumhuris salaf, kepada ulama jumhur salaf. Nah ini yang ana maksud. Ulama salaf lebih memilih tafwid. Nanti tulis tafwid. Lebih memilih tafwid. Tafwid itu menyerahkan maknanya kepada Allah, tidak memilih takwil. Kalau ulama kholaf, kholaf itu lebih memilih takwil. Paham ya? Ulama salaf lebih memilih tafwid, sementara ulama kholaf lebih memilih takwil. Sudah? Wa ammal khalaf, dan ada pun ulama khalaf, fa'aktharuhum, maka kebanyakan daripada mereka, yufassirun al-istiwa, ini takwil. Mentafsirkan istiwa itu bil istila, dengan arti menguasa, menguasai. Waliyat bin nikmat, dan tangan dengan arti nikmat, mengartikan tangan dengan nikmat. awil kudro atau kekuasaan. Wal a'yun, dan mengartikan a'yun mata-mata, bil hifid, dengan penjagaan, wari'aya, dan pengawasan. Pengawasan, ri'aya, mura'i, pengawas, mura'il ikhtibar, pengawas ikhtibar. Kalau ulama kholaf lebih memilih takwil, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, Allah bersemayam di atas arsy, beristiwa di atas arsy. Paham ya? Kalau ulama salaf lebih mengartikan istiwa, ya sudah istiwa yang layak bagi Allah. Bagaimana bentuknya? Tidak tahu. Paham? Karena Allah tidak sama dengan makhluk. Pokoknya istiwa sudah. Tapi jelas istiwanya Allah tidak sama dengan makhluk. Tapi ulama kholaf lebih memilih takwil. Dimasukkan istiwa di sini adalah menguasai. Allah menguasai arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, Allah menguasai arsy. Lebih selamat. Paham? Lebih selamat. Ya. Ulama salaf lebih milih tafwid. Yadullah fawqa aydihim. Ya apa ini? Kalau Allah punya tangan, ya sudah ya. Serahkan kepada Allah artinya. Paham? Tapi bagaimana bentuknya? Tidak tahu. Karena Allah tidak sama dengan makhluk. Kembali kepada ayat muhkamat. Yadullah fawqa aydihim itu ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat belum bisa diambil untuk dalil qat'i, untuk perkara akidah. Kembali kepada muhkamat. Paham ya? Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa itu mutasyabihat, harus kembali kepada muhkamat. Muhkamatnya laisa kamitslihi syai'un. Qul huwallahu ahad. Itu muhkamat. Udah paham? Belum belajar? Apa muhkamat mutasyabihat? Kayaknya belajar. Artinya kalau belum dipelajari di pondok ini, selesai pondok ini, ya harus lanjut. Jangan pilih kuliah. Paham? Ada yang mau kuliah? Nanti SMA semua ya. Jangan milih kuliah. Kuliah itu cuman gelar saja. Paham? Ilmunya kurang kalau dibandingkan dengan anak pondok. Santri itu ilmu agamanya tinggi-tinggi. Merantau ke Jawa. Paham? Enggak usah mikirkan rezeki. Ada Allah, ada saja Allah ngasih rezeki nanti. Innallaha takaffala li talibil ilmi bi rizqihi. Allah itu menanggung rezeki para penuntut ilmu. Itu janji Allah, enggak usah takut. Paham? Merantau kalau dalwa kemahalan, cari pondok lain. Yang penting belajar. Ahsan sih ke dalwa. Tapi mungkin ada yang orang tuanya enggak mampu, minta dispensasi ke Abuya Bebzen, bisa-bisa. Kalau merasa tidak enak, ke Ustaz Ismail. Tidak enak lagi, ya cari pondok lain yang murah-murah tapi berkualitas. Sidogiri itu top. Untuk pondok-pondok di Madura, tanya Ustaz-Ustaz di sini yang jadi rujukan. Dan di sana belajar. Jangan goib, jangan jalan-jalan, jangan tidur-tiduran, jangan malas-malesan. Kan ada kan? Akhirnya pulang ke Pontianak tidak bawa ilmu. Ada. Iya kan gitu. Pondok bertahun-tahun di Jawa, pulang Pontianak jadi kuli bangunan. Jualan bakso. Jualan bakso bagus, tapi tetap sambil ngajar, sambil dakwah, sambil ceramah. Ini ada dakwah enggak, ceramah tidak, ngajar tidak. Tapi jualan. Mana ilmunya? Malu anak beb, anak dulu di pondok tidur tok katanya. Eman ngabisin duit, iya kan? Belajar. Muhkamat, mutasyabihat. Kalian ini masih di bibir pantai belajarnya. Belum menyelam ke samudra yang begitu luas, belum. Jadi jangan merasa sombong dengan ilmu yang kalian capai sekarang ini. Belum ada apa-apanya. Paham? Masih di bibir pantai, tahu bibir pantai? Ya kan? Masih sebatas mata kaki. Makin jalan makin dalam enggak? Harus siap-siap. Paham? Harus siap sih. Siap itu. Nah, termasuk ini penting. Nanti kalian akan nemu model-model begini. Di Pontianak ini sudah masuk dan sudah banyak faham demikian. dan bisa jadi 20 tahun kemudian bisa jadi lebih parah daripada sekarang. Kan makin zaman makin rusak, bukan makin bagus, makin rusak. Paham? Iya kan? Di kampus-kampus, anak kan ngajar mahasiswa. Anak setiap habis menggrip ngajar juga mahasiswa. Mahasiswa-mahasiswa kumpul curhat. Tidak hanya di Pontianak, berbagai kota. Di Jakarta anak ngumpul sama mahasiswa S2, S3, calon-calon doktor. Padahal anak S1 ijazah enggak keluar. S1 di dalwa, ijazah enggak keluar. Tapi kumpulannya S2, S3. Ilmunya enggak ada. Padahal jurusannya majelis apa? Kajian 4 mazhab. Tafsir Al-Qur'an, kajian hadis, tinggi-tinggi jurusannya. Tapi nol. Banyak yang keblinger, akhirnya sesat. Itu tugas ente. Paham? Tugas kamu yang deketin mereka. Kalau mereka enggak paham, ente ajarkan. Kalau mereka enggak ngerti, ente fahami. Kan begitu. Paham? Apalagi sekarang udah ada ini kan, Facebook ini itu. Kalian akan nemu orang-orang yang demikian di dunia maya. Dan harus siap. Harus siap. Mau enggak mau harus siap. Dalilnya harus disiapkan. Hujahnya harus disiapkan. Al-Qur'annya, hadisnya, paham? Kalam ulama-nya, usul fikihnya itu harus disiapkan. 22 Oktober kemarin kan deklarasi santri nasional. Deklarasi Front Santri Indonesia. Deklarasi Front Santri Indonesia. Ya, kebetulan anak pengurus pusat. Pengurus pusat bukan wilayah, pusat DPP. Cuman karena ada urusan di Pontianak sehingga anak enggak bisa ikut deklarasi di Bogor, di Banten waktu itu. Bentar ya. Dan syarat-syaratnya berat. Syarat-syarat masuk jadi santri itu. Harus menguasai banyak-banyak kitab. Di antaranya harus hafal Alfiyah untuk Nahwu Shorof. Untuk balaghahnya harus menguasai Jawahirul Maknun dan Uqudul Juman. Fiqihnya harus menguasai Fathul Mu'in dan Minhajut Thalibin. Fathul Mu'in di atasnya Fathul Qorib. Tafsirnya harus menguasai Tafsir Jalalain. Hadisnya harus bisa membaca dan menguasai Sahih Bukhari. Tauhidnya Jauharatut Tauhid. Mantiknya harus menguasai Sulamul Munawwarah. Usul fiqihnya harus menguasai Jam'ul Jawami'. Oh, kalau santri di Indonesia bisa baca kitab yang ada sebutkan, jaya santri. Paham? Maju. Ini santri Pontianak baca Fathul Qorib aja belepotan. Iya, tahu Fathul Qorib? Fathul Qorib Mujib kan, Syarah Matan Takrib. Belepotan masih kesusahan. Mau baca Fathul Mu'in? Gimana gitu? Iya, akhirnya mundur santrinya, enggak maju-maju. Kalian enggak, jangan sampai seperti itu. Dan ini rata-rata di mana anak temukan. Anak berharap kelas 5 ini bisa baca kitab, minimal Fathul Qorib. Bisa baca dan memahami. Paham? Baru Fathul Mu'in. Fathul Mu'in lebih ruwet lagi. Per huruf itu ada rujukan. Mari ke kitabnya. Ya artinya nikmat atau kudrat. Ya Allah fawqa aydihim. Kalau ulama salaf lebih memilih tafwid. Tapi kalau ulama kholaf lebih memilih takwil. Yad di sini artinya kekuasaan. Yadullah fawqa aydihim. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Paham? Atau pertolongan. Yadullah fawqa aydihim. Pertolongan Allah di atas. Ada kan hadis yadullah ma'al jamaah. Bukan tangan Allah bersamanya, bukan. Pertolongan Allah bersama dengan jamaah. Berkelompok. Makanya kerja apa namanya belajar itu berkelompok. Paham? Yes. Walayun, begitu juga mata-mata. Apa? Ayat kemarin, wasbir li hukmi rabbika bi ayunina. Bukan artinya mata kami, bukan. Allah tidak sama dengan makhluk. Maksudnya ayun, penjagaan Allah, pengawasan Allah. Kenapa? Karena penjagaan dan pengawasan identik dengan mata. Ente ngawasin orang kan pakai mata. Ya enggak? Ngawasin orang pakai apa? Pakai mata, ya kan? Melihat orang pakai mata. Makanya salah kalau ada orang bilang, kalau jalan tuh pakai mata. Salah itu. Jalan di mana-mana jalan pakai kaki. Paham? Ada orang nabrak, ya kan? Pak itu. Jalan tuh pakai mata. Ini jawab balas, ente bahlul bodoh. Mana ada jalan pakai mata? Di mana-mana jalan pakai kaki. Yang benar, kalau jalan gunakan mata. Gunakan mata untuk melihat. Paham? Bukan jalannya memakai mata, bukan. Gimana jalan pakai mata? Sama kalau tausiah, kami ucapkan ribuan terima kasih, itu salah. Ribuan terima kasih, mana enggak kelihatan? Ribu itu yang kelihatan. Ribuan HP kelihatan, iya kan? Kalau terima kasih mana? Kan jasa. Masa bagi ribuan? Ya. Terima kasih banyak. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Itu yang benar dalam bahasa Indonesia. Makanya dalam bahasa Arab apa? Syukron kathir. Tidak ada alfan syukron. Ada? Ulub syukron. Tidak ada. Itu yang benar. Banyak seperti itu, ya. Orang Indonesia sendiri tidak bisa bahasa Indonesia. Kan gitu. Mengapa mereka mentakwilkan? Karena litawahumi katsirin minhum, karena banyaknya dugaan, karena banyaknya dugaan dari manusia annaha, sesungguhnya ayat itu, illam tu awal, jika tidak ditakwil watusraf, dan dialihkan, an zahiriha, dari makna zahirnya, jika tidak dilarikan dari makna dohirnya, auhamatit tasbih, dikhawatirkan terjadinya tasbih. Auhamatit tasbih, dikhawatirkan terjadinya tasbih. Apa tasbih? Tasbih tahu? Syabbaha yushabbihu tasbih, menyamakan Allah dengan makhluk. Ini akidah kita loh, ya, Ahlus Sunnah Jamaah. Kalau ente pengen tahu apa itu Ahlus Sunnah Jamaah, apa itu Wahabi, apa itu Syiah, boleh ente buat forum khusus, seminar di pondok, kumpulkan santriwan dan santriwati kibar, ana datang. Paham? Tapi mustahil kayaknya. Yang dulu-dulu ana ngomong enggak ada yang datang. Padahal ana semangat. Ana semangat karena ana kepengen Wahabi ini mati gerak di tempat kita. Wahabi ini aliran yang bahaya. Ya caranya gimana? Ya ana gak bisa ngadapin sendirian. Mati konyol lah. Masa perang satu lawan seribu, mati satu orang. Kecuali ana itu yang anime itu apa? Naruto, ya. Baru bisa. Tinggal 1000 bayangan. Ini manusia biasa. Itu santri-santri harus bisa. Harus bisa menguasai. Cara ngerebut masjid yang sudah diambil Wahabi, itu ada caranya. Paham? Bahaya gak? Bahaya. Paling bahaya. Ada kampung itu? Anda tahu Wahabi gak? Gak tahu? Belum tahu, ya? Wahabi itu yang gak mau maulud, yang gak mau zikir berjamaah, sholat gak baca bismillah, gak mau kunut. Itu Wahabi. Ada yang malas tak mau kunut, ada yang memang Wahabi enggak mau kunut. Jadi bedain sendiri, paham? Kalau ada orang yang enggak kunut, kenapa enggak kunut? Ana malas, jangan dituduh Wahabi, bahaya. Tapi kenapa ente enggak kunut? Itu syirik, bid'ah, itu Wahabi. Ente kenapa enggak hadir maulid? Ana malas, capek. Ya udah, ada saya dipaksa karena sunnah. Kenapa ente enggak hadir maulid? Itu perbuatan bid'ah, syirik, sesat, kafir, masuk neraka. Itu Wahabi. Masa kita maulid masuk neraka, ya kan? Paham? Kenapa ente enggak berzikir setelah sholat? Malas, ana ada urusan lain. Itu enggak usah disalahin. Karena dia ada urusan. Kenapa ente enggak zikir setelah sholat? Enggak berdoa setelah sholat? Oh, itu bid'ah, syirik, masuk neraka. Itu Wahabi. Masa zikir setelah sholat masuk neraka? Ada, tapi ada. Ada, demikian itu ada. Paham? Kalian kan nemuin. Wa qad ittafaqal fariqan ala anna al-musyabbiha dhal. Dan kedua kelompok ini sepakat. Wa qad ittafaqal fariqan dan kedua kelompok ini sepakat. Siapa yang sepakat? Ulama salaf dan ulama khalaf. Ala anna al-musyabbiha dhalun. Bahwasanya yang akidah musyabbih ini sesat. Bahkan menurut Imam Syafi'i kafir. Kata Imam Syafi'i, bukan kata ana. Yang menyamakan Allah dengan makhluk kafir. Paham? Punya Allah punya tangan, tangannya seperti tangan kita, berotot, berkuku, ada jari, kafir. Kata Imam Syafi'i. Tapi kata jumhur ulama sesat. Paham? Arti intinya enggak ada yang baik yang menyamakan Allah dengan makhluk. Paham ya? Kan ada itu kan, melukis Allah katanya. Enggak lama lumpuh itu kan. Wa ghairuhum yaquluna innama tuhimu tasbih law lam yadul al-aqlu wa naqlu ala tanzih. Dan selain mereka berkata, selain ulama salaf dan khalaf mengatakan innama tuhimu tasbih, sesungguhnya dikhawatirkan terjadinya tasbih, dikhawatirkan terjadinya tasbih law lam yadul al-aqlu wa naqlu ala tanzih. Jika dalil akli dan nakli tidak menunjukkan tanzih. Tanzih itu mensucikan Allah dari segala sifat yang tidak layak. Itu namanya tanzih. Dalil nakli itu Al-Quran hadis, itu nakli namanya. Tahu kan? Kan belajar di akidah akhlak ya. Kalau akli itu dalil akal, ijma dan juga kias. Rata-rata sih bagi kias. Kias ya, kias. Kias itu dalil akli namanya. Analogi. Bahasa Maduranya analogi ya. Tanzih itu mensucikan Allah dari segala sifat. Ini penting loh. Kaedah-kaedah tanzih di kitab-kitab gede ya. Faman syabbaha famin nafsihi utiya. Barang siapa yang menyamakan Allah dengan makhluk, maka itu datang dari diri dia sendiri. Barang siapa yang menyamakan Allah dengan makhluk, maka itu datang dari diri dia sendiri. Ya. Menyamakan Allah dengan makhluk, ya enggak ada dalilnya. Mana dalilnya? Ada beb, dari Al-Quran, dari hadis, katanya begini-gini. Itu dari ente, pemahaman ente yang salah, bukan hadisnya. Paham ya? Enggak bisa. Ada hadis, hadis di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Aina Allah fi sama, Allah di langit. Ini berarti menunjukkan Allah ada di langit. Ente yang salah paham, salah mengartikan. Hadis itu enggak bisa langsung dibaca. Paham? Ibaratkan ente makan durian, bisa ente langsung makan durian. Kan dikupak dulu kan, kulitnya dikupas dulu. Sama, hadis itu enggak bisa langsung baca. Dikupas dulu dari sisi sanad maupun matan. Dari sisi sanad ada mudrajnya. Dari sisi matan pun macam-macam. Paham ya? Itu harus kalian kuasai. Ada hadis sahih ketika Rasulullah ditanya, "Di manakah ayahmu? Di mana ayah dan ibumu ya Rasulullah?" Qala Rasulullah menjawab, "Abi wa ummi finnar." Ayah dan ibuku itu di neraka. Ini hadis ada loh, sahih malah. Nah, ini diambil oleh Wahabi untuk mengkafirkan orang tua baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan bahaya kan? Masa orang tua Nabi dikatakan kafir? Loh, ini kata Nabi loh. Gimana ente jawabnya? Ada hadisnya sahih lagi. Paham? Gimana jawabnya? Harus bisa jawab. Karena kan kalian pembelanya Nabi, pembela orang tua Nabi. Masa ente diam ketika orang tua Nabi dikafirkan? Paham? Harus bisa. Gimana cara jawabnya, beb? Ada ilmunya. Paham ya? Harus bisa itu. Jadi orang yang kuat itu bukan yang hebat berantem sama orang lain, bukan. Orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengembalikan orang yang sesat kepada kembali ke jalan yang benar. Itu yang kuat. Karena kalau berantem itu gampang kan. Ente mau belajar silat bertahun-tahun, pas berantem, ente bisa ngamalin semua ilmunya. Paham ya? Tinggal tendang kemaluannya, kelepak udah. Kan gitu. Ente belajar silat 10 tahun, inilah, ini jurus-jurus. Ketika berantem, ente cukup tendang kemaluannya, sudah tersungkur. Kan gitu. Paham kan? Tapi kalau ente debat sama aliran-aliran sesat, belajar puluhan tahun belum tentu. Paham? Tentu, sengit itu. Berjam-jam bisa kan? 4 jam, 6 jam. Ada orang lain 6 jam? Tidak ada. Paham? Itu yang hebat. Kaifanut pici'at sumanakulu al-kaifu fi majhul. Bagaimana kita menetapkan sesuatu lalu kita mengatakan al-kaifu fi majhul? Caranya kita tidak tahu. Ini dalam Ar-Rahman al-Arsistawa itu, lihat halaman sebelumnya itu kan, yang jawab al-murad bihi istiwa'un yaliku bijalalir rahman wa'ala, fal istiwa ma'lum wal kaifu majhul. Di halaman sebelumnya lihat yang pertanyaan mal murad bil istiwa bi qawlihi subhanahu wa ta'ala ar-rahmanu alal arsistawa. Jawabnya al murad bihi istiwa'un yaliku bijalalir rahman jalla wa ala, fal istiwa ma'lum wal kaifu maj. Nah, kita udah panjang lebar membahas tentang istiwa. Menurut ulama salaf begini, menurut ulama khalaf begini. Paham ya? Lah, bagaimana kita mengatakan hal demikian? Kata ulama salaf begini, kata ulama khalaf begini. Padahal sebelumnya udah dikatakan al kaifu fihi majul. Caranya kita enggak tahu. Paham? Kita ngomong tentang mobil. Mobil ini bagus. Ini gini. Mesinnya gini bagus, ya kan? Pakai oli gini bagus. Tapi disuruh buat enggak bisa. Paham? Besar omong doang. Berarti kan salah. Kan ada orang kan seakan-akan bisa. Disuruh praktek enggak bisa. Itu salah bangun masjid kayak gini. Aku sih gini. Aku sih gini. Ketika kita suruh dia tak bisa. Ya kan? Tak masuk akal, paham ya? Ini gimana? Hadza ghairu mustaghrab. Ini sebenarnya ini tidak aneh. Kan ada orang demikian. Sebenarnya ini bukan perkara yang aneh. Fa inna na'lam. Ini analoginya ke diri kita sendiri, kiasnya ke manusia. Maka sesungguhnya kita mengetahui anna nufusana, bahwasanya jiwa-jiwa kita itu muttasifatun, bersifat bisifatin, dengan beberapa sifat. Kita ini bersifat dengan beberapa sifat. Seperti ilmu. Ana punya ilmu, ente punya ilmu, walaupun sedikit. Berilmu kan? Iya enggak? Ente menganggap ana berilmu apa tidak? Ente berilmu. Berarti ana bersifat dengan ilmu. Jelas sudah. Wal kudro, mampu. Ana mampu mengangkat meja ini. Ketika ana angkat, ente akan menyifati ana dengan orang kudro mampu. Paham? Wal irada, dan berkeinginan. Anda bisa saja keluar dari kelas ini sekarang, tapi Anda tidak mau. Ini kehendak Anda, ya kan? Anda belum mau keluar sekarang, misalkan. Kalau Anda langsung balik, boleh? Boleh, siapa yang larang? Seandainya, ya kan? Nanti dimarahin sama, dimarahkan nanti. Tapi enggak ada yang bisa memaksa Anda, itu kehendak Anda. Berarti Anda bersifat dengan irada. Ma anna la na'lam kaifiyata qiyami hadhihi sifati biha. Padahal kita tidak mengetahui kaifiyah, bagaimana qiyami hadhihi sifat biha, terjadinya sifat-sifat ini biha dengan yang disebutkan barusan. Ya, ana berilmu. Ana tanya ini. Siapa? Ini soko hitam. Mas Bob. Andi. Ente berakal. Enggak gila ya. Apa bukti yang dia berakal? Ada akal? Di mana akal ente? Akal ente ada di mana? Ente berilmu enggak? Berilmu ya. Ya berilmu lah. 1 tambah 1 berapa? 2 ya kan? Berarti berilmu. Punya ilmu dia. Di mana ilmu ente? Ente bukan bodoh ya. Enggak bodoh kan? Anda pengen tes, ente berilmu apa bodoh? Di mana ilmu ente taruh? Akal dan ilmu ente di mana? Di otak. Orang kan sering bilang ilmu di otak. Benar? Ilmu ente di otak? Akal ente di mana? Di otak. Katakan, di mana ente taruh akal? Di mana? Di otak. Di otak. Di kepala. Hah? Udang ada kepala? Berakal gak dia? Otak udang gak tuh? Ente pergi ke Antonius besok, ente ronsen kepala ente, tanya ke dokternya, mana ilmu dan akal saya ditaruh, dok? Katanya kan di kepala. Iya kan? Mana? Di mana ilmunya? Gak tahu kan? Tapi ente berilmu gak? Ente berilmu. Coba, ente tanya. 10 tambah 10 berapa? 20. Tahu kan? Berarti dia berilmu. Di mana ente taruh 10 tambah 10, 20 itu di bagian mana? Di otak ente itu di mana? Kalau kita naruh file di flash disk, ketahuan kan? Foto anak, foto-foto, MP3, video. Kan tahu. Mau nyari video, tinggal klik video, keluar video semua. Ada Habib Umar bin Hafid. Mau nyari Habib Ustadz Abdul Somad, misalkan tinggal klik. Oh, ada Ustadz Abdul Somad. Ketahuan. Paham? Nanti jumpa di dulu di mana? Gak tahu kan? Nah, itu kita. Ini caranya. Paham? Kita tahu, tapi caranya tidak tahu. Ini tidak aneh. Bal inna nasma. Kita mendengar. Bahkan kita mendengar. Wana besir dan kita melihat. Wala na'lam kaifiyata husulis sam'i wal ibsar. Sementara kita tidak mengetahui bagaimana terjadinya pendengaran dan penglihatan. Ente ini sok tahu ngertiin Ar-Rahman ala arsustawa, istiwa di sini artinya menguasai. Dari mana ente tahu? Istiwa di sini artinya semayam. Paham? Ini logikanya seperti ini. Bal innana natakallam, kita berbicara. Wala na'lam kaifa sadara minnal kalam. Sementara kita tidak mengetahui bagaimana bisa terjadinya kalam dari kita. Dari ana berbicara dari tadi, keluar apa? Huruf dan suara. Ente lihat dari mulut anak keluar huruf. H, U, R, U, F. Jalan-jalan gitu. Habis itu masuk dengan ente. Lihat ente. Gak tahu kan? Ana ngomong dari tadi. Apa ente lihat huruf-huruf ribuan keluar dari mulut anak? Kan tidak tahu. Lalu jalan-jalan, loncat-loncat masuk ke telinga. Gak tahu. Fa'in alim nasya'an mindarika robat anna asya'an. Jika kita mengetahui sedikit daripada hal itu, maka sesungguhnya kita lebih banyak tidak mengetahui. Kita tahu sedikit saja, yang tidak kita ketahui lebih banyak. Amitul hadza la yuhsa. Dan contoh seperti ini tidak terhingga, tidak terhitung. Banyak pokoknya. Fa idza kana hadza fi ma yudafu ilaina. Maka jika ini adalah sesuatu yang disandarkan kepada kita, ini yang disandarkan kepada kita kan? Berbicara, mendengar. Ente aja enggak tahu, enggak bisa ngomong. Mana suara? Mana bentuknya? Mana bentuk huruf itu? Bagaimana terjadinya suara itu? Bagaimana terjadinya penglihatan itu? Mana itu penglihatan? Mana itu huruf-huruf yang keluar dari mulut anak? Ente aja gak tahu. Angin, mana itu angin? Nah, ini sesuatu yang kepada kita aja kita gak tahu. Pakai falhal. Maka bagaimana keadaan? Maka bagaimana jika keadaan itu? Fima yudhofu ilaihi subhanahu wa ta'ala. Disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Paham? Iya. Ayul madhabain arjah. Mazhab mana yang paling kuat? Mana antara dua mazhab ini yang paling kuat? Mazhab salafkah atau mazhab khalafkah? Jawabnya, mazhab salaf arjah. Mazhab salaf lebih kuat di annahu aslamu ahkam. Karena dia lebih selamat dan lebih bijak. Wa amma mazhabul khalaf, dan ada pun mazhab khalaf yang lebih memilih takwil, fa inna ma yasughul adlu akhdhu bihi, maka sesungguhnya dia itu boleh diambil, boleh, maka sesungguhnya boleh diambil pendapat itu indak darurah. Kapan? Ketika darurat. Kapan itu dianggap darurat? Fadzalika fima idza khusyi ala ba'dhin nas, jika dikhawatirkan kepada sebagian manusia, in lam tu'awwal lahum, jika tidak ditakwilkan lahum pada mereka, tilkal kalim, pembicaraan itu, kalimat-kalimat itu, dikhawatirkan jika tidak ditakwil, an yaqa'u fi mahwati tasbih, mereka terjatuh kepada pemahaman tasbih. Jika tidak ditakwil, takutnya orang awam nanti mentasbihkan Allah dengan makhluk. Bayu awalulahum, maka ditakwilkan bagi orang awam itu dari hal tersebut takwilan, dengan takwil sa'iran, yang sesuai bil lughatil mashhura, dengan bahasa yang mashhur. Bukan tugas kita main takwil sana main takwil sini. Tugasnya adalah tugas para ulama mudaqqiq yang alim, yang sudah sesuai syarat-syarat mujtahid. Ente enggak boleh takwil sendiri, belum syaratnya. Al-Qur'an aja belum hafal. Ini kan gitu, paham. Kembali kepada ulama. Kecuali ente udah bisa, baru boleh. Kayak ente lah, ada motor ente rusak. Ente kalau motor rusak datang siapa? Pak Ustadz atau bengkel? Bengkel. Jangan kasih Pak Ustadz, karena Pak Ustadznya enggak bisa benernya. Tolong Pak Ustaz, sembongkan motor kanan ini, biar motor bisa hidup lagi. Biar disiram pun tak bakalan, tak bakalan benar, ya kan? Karena Ustaznya tak bisa datang ke tukang bengkel. Nah, udah benar, nanti biar tidak dijauhin balak, biar tidak nabrak orang, datang ke Pak Ustaz, minta didoa, didoakan agar diangkat balak, doa tolak balak, benar. Baru datang ke Pak Ustaz, jangan datang ke tukang bengkel, apalagi yang punya Cina. Pak, ini ban, biar saya enggak nabrak lagi, tolong didoakan biar saya enggak nabrak lagi. Ya enggak bisa, tukang bengkel kan enggak paham doa. Kecuali ustadznya juga tukang bengkel, baru bisa. Paham ya? Gitu. Wallahu ta'ala a'lam.